gara-gara kopi lendon, laki seri sengat-sengot, yen bengi mangkat pegadang, nongkronge di warung wedang. Kopi lendong, singanani warung toang, duit lan pekaya entok, kanggo nyewa ki pelayan. Kopi lendong, singanani warung toang, duit lan pekaya entok, kanggo nyewa ki pelayan. Gara-gara kopi lendong, laki seri sengat-sengot, yen bengi mangkat pegadang, nongkronge di warung wedang. Gara-gara kopi lendong, singanani dalang toang, duit lan pekaya entok, kanggo nyewa ki pelayan.